نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. طيب الإخوة رحمه الله kita masih di bab al-iman bil qadar sampai di hadis ke-34 tentang perkara pertama dari semuanya. Wa fi sahihaini an Imran ibnu Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqbalul busra ya bani Tamim qalu qad bashartana fa'atina qala iqbalul busra ya ahlal Yaman qalu qad qabilna فأحبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فآتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من إقالها قال فخرجت في أثر في أثرها فلا أدري ما كان بعد. Dalam Bukhari Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah kabar gembira oleh kalian wahai Bani Tamim. Maka mereka berkata, sungguh engkau telah memberikan kabar gembira kepada kami, maka sekarang berikan kepada kami kabar gembira itu. Kemudian Rasulullah berkata, terimalah kabar gembira oleh kalian wahai penduduk Yaman. Maka penduduk Yaman berkata, sungguh kami telah siap menerimanya. Maka kabarkan kepada kami tentang perkara yang pertama kali. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah itu ada sebelum segala sesuatu azali, dan arsy Allah di atas air, dan Allah menulis di lauhil mahfud penyebutan segala sesuatu. Kemudian tiba-tiba datang seorang kepada aku dan berkata, wahai Imran, sungguh ontamu telah lepas dari tambatannya. Maka aku pun keluar untuk mencari ontaku yang lepas, sehingga aku tidak tahu apa yang diucapkan Rasulullah setelah itu, karena belum selesai Rasulullah bicara, Imran sudah keluar untuk mencari apa, ontanya yang lepas. Makanya di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Bani Tamim kabar gembira. Ya, iqbalul busra ya Bani Tamim. Terimalah oleh kalian kabar gembira ini wahai Bani Tamim. Ditawarkan. Tetapi Bani Tamim tergesa-gesa. Ya. Sehingga dia mengatakan, berikan kepada kami. Jadi disangkanya kabar gembira yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Perkara duniawi. Ya, disangka berupa perkara duniawi. Ini tergesa-gesa. Ya, kenapa dia tidak apa? Mencari penjelasan terlebih dahulu. Ya, perkaranya apa? Gitu loh. Jadi nampak dari sini bagaimana apa? Bani Tamim itu apa? Orientasinya adalah apa? Perkara-perkara duniawi. Berikan kepada kami apa yang kau akan sampaikan. Nah, dan inilah bukti dari kebenaran firman Allah Ta'ala, wa kana al-insanu ajula. Dan manusia itu apa? Tergesa-gesa. Nah, kemudian Rasulullah tawarkan kabar gembira itu kepada penduduk Yaman. Lihat, perhatikan, penduduk Yaman, masya Allah, ada keutamaan tersendiri bagi penduduk Yaman. Ya, mereka adalah orang-orang yang ta'ani, tidak tergesa-gesa. Ya, orang yang teliti. Nah, sehingga ketika Rasulullah mengatakan ikbalu busra ya ahlal Yaman, terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Lihat, ini karena apa? Rasul tawarkan kepada penduduk Yaman setelah Bani Tamim tidak mau menerimanya. Nah, maka lihat Bani penduduk Yaman sikapnya, masya Allah, hak kabilnya. Ya, kami siap untuk menerima. Apa berita gembira yang anda sampaikan kepada Rasul? Kami siap menerima. Ya. Bahkan penduduk Yaman meminta kepada Rasul untuk menerangkan tentang perkara yang pertama kali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata apa? Penulisan tentang masalah takdir. Nah, ya. Maka di sini kita lihat bagaimana penduduk Yaman itu lebih baik adabnya dibanding Bani Tamim. Jadi Rasulullah diminta untuk menjelaskan tentang awal dari semua penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada mereka awal dari apa? Semua penciptaan. Ya. Jadi tidak diragukan. Ini. Salam. Belum. Ya Allah ya Rabbi. Telepon siapa? Nanti tak jelasan, itu lagi taklim, tak telepon balik. Ini. Baik. Jadi tidak diragukan bahwa yang namanya penciptaan adalah hal yang baru. Jadi mesti ada permulaannya, ada awalnya. Sedangkan Allah Al-Khaliq adalah azali, tidak ada permulaan. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, antal awwalu falaysa qablaka syai'un, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkau adalah al-awwal, tidak ada sesuatu sebelum engkau. Engkau adalah yang akhir, tidak ada sesuatu setelah engkau. Engkau adalah zahir, tidak ada sesuatu yang di atas engkau. Engkau adalah batin, tidak ada sesuatu yang di bawah engkau. Ini adalah tafsir dari firman Allah Ta'ala, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, jadi empat nama yang berlawanan, al-awwal, al-akhir, al-dahir, al-batin. Nah, ya. Jadi Allah Ta'ala al-awwal, tidak ada permulaan, azal, tidak ada sesuatu yang mendahului Allah Ta'ala. Sehingga di sini nama Allah adalah al-awwal, bukan al-qadim, bukan kidam. Jadi qadim, kidam itu bukan nama Allah. Karena yang terdahulu itu belum tentu yang pertama. Gitu loh. Yang terdahulu itu belum tentu yang pertama. Maka yang benar apa? Al-awwalu. Nah. Ya. Kemudian jadi Allah adalah al-awwal alladhi falaysa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu yang sebelum engkau. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tidak ada permulaan. Adapun makhluk itu ada permulaannya. Nah. Wa kana arsyu 'alal ma', dan arsy Allah itu di atas air. Yaitu apa? Air yang ada di atas langit ketujuh. Nah. Ya. Jadi kalau kita lihat susunannya, langit dunia, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, di atas langit ketujuh ada air. Maka ini menunjukkan bahwa arsy merupakan makhluk yang pertama. Arsy merupakan apa? Makhluk yang pertama. Dia adalah makhluk yang paling tinggi. Ya, sebab tidak ada sesuatu dari makhluk sebelum arsy. Ya, tadi kalimatnya apa? Kana Allahu qabla kulli syai' wa kana arsyuhu 'alal ma. Tidak ada penyebutan makhluk selain arsy. Nah, kata Syaikhul Fauzan, ini menunjukkan bahasanya apa? Arsy merupakan makhluk yang pertama. Nah. Ya. Jadi arsy di atas air. Laut yang ada di atas langit ketujuh. Jadi antara kursi dengan air itu perjalanan 500 tahun. Dan arus di atas air. Allah Azza wa Jal di atas arus mengetahui apa yang ada pada kalian. Nah, Allah katakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Wa kataba bil lawhil mahfuz dzikra kulli syai'. Nah, dan Allah telah menulis di Lauhil Mahfuz penyebutan tentang segala sesuatu. Jadi ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dari awal penciptaan sampai yang terakhir itu sudah ditentukan. Ya, sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Maka dari kalimat inilah ada penetapan tentang al-qada wal-qadar, ada penetapan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Nah, jadi segala sesuatu itu sudah apa? Sudah ditentukan, ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian Imran menceritakan fa'atani adil, maka tiba-tiba datang seseorang kepadaku memberitahu bahwa untaku telah lepas dari tambatannya, maka aku pun keluar mencari unta itu. Maka di sini Imran bin Husain tidak bisa apa menyempurnakan ceritanya karena memang beliau apa keluar. Dan lihat di sini kejujuran sahabat. Dia tidak ngarang-ngarang. Kalau dia enggak tahu, ya dia katakan saya tidak tahu. Ya. Sehingga aku enggak ngerti apa yang terjadi setelah itu. Saya enggak ngerti apa yang diucapkan Rasulullah setelah saya keluar, saya enggak tahu. Nah. Sehingga beliau tidak mendapatkan apa? Akhir dari pembicaraan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Maka ini kaitannya dengan bab al qada wal qadar jelas ya. Wa kataba fil lauhil mahfuz dzikra kulli syai'. Kemudian hadis ke-35 wa Jubair bin Muhammad ibni Mut'im an abihi an jaddi qal jaa arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, jahidatil anfus wa da'atil li'iyal wa nahikatil amwal wa halakatil an'am fastasqilana rabbak fa innana nastashfa'u bika 'ala Allahi wa billahi 'alaika. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayya wayha atadri ma taqul. Wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama zala yusabbihu hatta 'urifa dhalika fi wujuhi ashabi, thumma qala wayha innahu la yastashfa'u billahi 'ala hal min halqi sya'nullahi a'lam min dhalik. Waiha atadrim Allah inna arshaw ala samawatihi lahakada wa qala bi asabihi mithla kubbati alaih wa inna layittu bihi atitur rahli birrakibi. Rawi Ahmad wa Abu Dawud. Datang seorang badui, namanya badui, orang kampung, adabnya kurang. Ya. Menghadap Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, telah lemah jiwa-jiwa kami. Jadi badan kami ini lemah. Ya. Keluarga kami juga terlantar. Tidak terpenuhi kebutuhannya. Habis harta benda, mati binatang-binatang ternak karena musim kemarau yang panjang, paceklik. Ya, kemarau panjang, tidak turun hujan sehingga tidak ada tanaman yang bisa dimakan. Sehingga ternak-ternak banyak yang mati, harta pun habis untuk memenuhi kebutuhan. Ya, badan dilemah, keluarga tidak terpenuhi, ya kan? Maka mintakan hujan untuk kami kepada Rabbmu. Ya, kalimatnya mintakan hujan untuk kami kepada Rabbmu. Sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai perantara dalam meminta kepada Allah, dan kami jadikan Allah sebagai perantara dalam meminta kepadamu. Ya, maka Rasulullah pun berkata, celaka kamu. Kamu paham apa yang kamu ucapkan? Rasulullah pun bertasbih dan terus bertasbih sampai itu difahami oleh para sahabat. Ini Rasulullah marah gitu. Ya. Maka Rasulullah pun berkata, celaka kamu. Sesungguhnya Allah tidak boleh dipakai sebagai perantara dalam meminta kepada siapapun. Kedudukan Allah a'lam min dzalik, sangat agung. Ya, melebihi hal itu. Celaka kamu. Tahu kamu siapa Allah? Hah? Tahu kamu siapa Allah? Sesungguhnya arsy Allah di atas langit-langitnya hakada, seperti ini. Beliau berkata sambil apa? Mempraktekan apa? Jari jemari beliau itu membentuk seperti kubah. Karena arsy itu menjadi apa? Atap bagi seluruh makhluk. Nah. Dan sesungguhnya langit itu mengeluarkan suara seperti apa? Suara kendaraan yang kelebihan beban. Ya. Hadis ini merupakan tafsir dari wa ma qadarullah haqqa qadri. Ya, termasuk hadis yang menjelaskan tentang firman Allah Taala, wa ma qadarullah haqqa qadri. Nah. Lihat. Ya, terjadi dari orang badu itu sikap yang tidak baik terhadap Allah Ta'ala. Sikap yang menunjukkan bahwa dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Hal ini karena apa? Karena badu ini tidak kenal siapa Allah. Sehingga dia mengatakan apa? Kami menjadikan engkau wahai Rasul sebagai perantara dalam permintaan kepada Allah, dan kami jadikan Allah sebagai perantara ketika kami meminta kepadamu. Ingat, yang namanya perantara itu kedudukannya lebih rendah. Ya kan? Nah. Berarti ketika dia mengatakan kami menjadikan Allah sebagai perantara dalam meminta kepadamu wahai Rasul, ini berarti apa? Dia merendahkan Allah. Dijadikan Allah kedudukannya di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini semua terjadi karena apa? Kebodohan. Maka kebodohan itu penyakit. Ya. Apa? Kebodohan itu penyakit yang merusak. Ya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-jahlu da'un qatil. Kebodohan itu merupakan apa? Penyakit yang mematikan. Ini yang kita harus waspada. Ketika satu urusan penting diserahkan kepada orang-orang bodoh, ya fangta dirusak. Ya, tunggu kehancurannya. Ini yang kadang-kadang di kalangan kita pun masih banyak terjadi. Diserahkan perkara penting bukan kepada ahlinya. Bukan kepada orang yang mengerti. Makanya tunggu kehancurannya. Nah. Wallahu musta'an. Ya, apalagi urusan dakwah. Ya, urusan agama. Urusan pendidikan. Ya, diserahkan bukan pada ahlinya, tanta dursa. Tunggu kehancuran. Nah. Karena orang akan berpikir di atas kebodohannya, bertindak di atas ketidaktahuannya, makanya kan berbahaya seperti ini. Coba. Maka di sini pentingnya ilmu, ilmu apapun, ilmu nafi. Pentingnya ilmu, pentingnya majelis ilmu, dan juga dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa di antara niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah apa? Raf'ul jahl, untuk mengangkat kebodohan. Itu niat yang benar. Sehingga di sini kita akan terus belajar karena kebodohan kita itu banyak. Ya kan? Kita mengetahui satu perkara, tetapi perkara yang lain itu masih banyak yang belum kita ketahui. Maka niatkan belajar itu untuk apa? Mengangkat kebodohan dari masing-masing kita. Nah. Dan ini penting ya, karena nanti masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan kita. Kalau kita membangun amalan di atas kebodohan, kemudian terjadi kesalahan, ketika terjadi kerusakan, siapa yang bertanggung jawab? Ya diri kita masing-masing. Nah, apalagi misalnya apa? Ketika kita membuat satu kebijakan yang itu apa? Dibangun atas keberanian, luar biasa, sangat mengerikan. Tanggung jawabnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada anjuran untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Ada anjuran untuk mengenal Allah Azza wa Jalla dengan melalui nama dan sifatnya, melalui perbuatan-perbuatannya, sehingga kita akan bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya di sini ja'arabiyun. Ya, ja'arabiyun. Datang seorang kampung Badui ya, orang yang tinggal di kampung. Ya, beda dengan orang kota. Ya, jadi umumnya orang kampung perjalanan itu adalah apa? Kasar. Bodoh umumnya loh ya. Kalau ada yang pintar ya itu pengecualian. Ya. Maka ada larangan untuk tinggal di pedalaman. Ya, kata Rasul, man sakana al-badiyah jatuh. Barang siapa yang tinggal di pedalaman, maka dia menjadi kasar. Ya, tidak mengenal ada. Maka ada anjuran untuk datang ke kota, belajar kepada para ulama, belajar tentang adab. Nah. Ya, maka tidak boleh orang itu terus berada dalam kebaduiannya. Nah, sekarang oke lah, sekarang kita badui. Ya, harus belajar supaya hilang sifat-sifat badui itu, supaya kita menjadi orang yang terpelajar, orang yang berilmu. Nah. Makanya tadi orang Badui itu datang kepada Rasul meminta agar Rasul berdoa memintakan hujan kepada Allah untuk mereka. Nah, ya. Dan ini tidak ada masalah ya, bertawassul dengan orang yang masih hidup mampu mendengar, ini enggak ada masalah. Itu tawasul yang diperbolehkan. Nah. Ya. Jadi apa namanya? Tawasul seperti itu. Jadi boleh kepada orang yang masih hidup, mampu dan mendengar. Adapun kepada orang yang tidak mampu, ya enggak boleh. Apalagi orang yang sudah mati, enggak boleh. Sehingga kita lihat para sahabat setelah Rasulullah meninggal, enggak ada yang meminta kepada Rasul. Bertawasul dengan Rasul untuk meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Mereka pindah kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, untuk berdoa. Ya kan? Nah, ini dalam hal tawasul ini banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan di masyarakat kita pada waktu sekarang. Ya, mereka bertawasul dengan yang gaib, bertawasul dengan orang yang sudah mati dan yang lain. Ya. Maka di sini boleh ya, menjadikan Rasulullah sebagai perantara dalam meminta kepada Allah, boleh selama Rasulullah masih hidup dan mendengar. Sekarang kan banyak orang ketika ada masalah itu tidak menyebut Allah tapi ya Rasulullah, kan begitu kan? Ya Rasulullah, ini keliru. Ini perbuatan syirik seperti itu. Karena Rasul sudah meninggal dunia. Nah. Kemudian yang keliru tadi apa? Wabillahi alaikum. Aku menjadikan Allah sebagai perantara dalam meminta kepadamu wahai Rasul. Ini yang diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana badui itu apa? Menjadikan Allah sebagai perantara dalam meminta kepada makhluk. Ini berarti merendahkan Allah. Ya kan? Merendahkan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Jika di sini walam wa ma qadarullah haqqa qadri. Ya, maka dari sisi ini Rasulullah mengingkari ucapan badui tadi. Maka dari hal ini, dari sini disyaratkan untuk inkarul munkar. Gitu loh. Dari sini disyaratkan kita untuk apa? Mengingkari kemungkaran. Sebagaimana dalam hadis man ra'a minkum munkara fayughayyirhu biyadi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan apa? Hatinya. Nah, cuman ada beberapa perkara yang harus diperhatikan ketika inkarul munkar. Pertama, harus dipastikan bahwa perkara itu betul-betul munkar. Jangan masih dugaan. Ya, jangan masih dugaan. Tapi harus dipastikan bahwa perkara itu betul-betul munkar. Nah. Ya. Kemudian juga pada asalnya inkarul munkar itu dilakukan dengan apa? Dengan lemah lembut pada asalnya ya. Tetapi dalam kondisi tertentu bisa dilakukan dengan tegas inkarul munkar. Ya, lebih-lebih ketika seseorang apa? Berbuat jelek terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Rasul ini. Rasul SAW dalam hal ini apa? Beliau tegas. Waihak bingkatan. Celaka kamu. Ya kan? Celaka kamu. Kamu ngerti enggak apa yang kamu ucapkan? Celaka kamu. Kamu ngerti enggak kedudukan Allah? Ini enggak ada alasan. Oh, dia orang jahil. Enggak. Karena apa? Kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Jadi ada syariat inkar munkar. Nah. Kemudian juga di sini apa? Ada ta'limul jahil. Ada disyariatkan untuk mengajari orang yang tidak tahu. Jadi orang yang masih jahil diajar. Ya, setelah ditegur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah apa? Menjelaskan. Ya, menjelaskan apa? Hukum dari keadaan itu. Ya. Nah. Innahu la yustashfa'u billah ala ahadin min halqi. Sya'nullahi a'zam min dzalik. Ya kan? Jelaskan. Enggak boleh menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk. Ya, kedudukan Allah lebih hebat daripada itu semua. Nah. Kemudian juga ada disyaratkan apa? Untuk bertasbih ketika melihat satu kemungkaran yang sangat besar. Jadi tasbih ini litta'ajub. Ya, untuk sesuatu yang mentakjubkan, mentakjubkan dari sisi yang baik atau mentakjubkan karena jeleknya. Ya kan? Sesuatu yang baik kita ucapkan subhanallah. Suatu kejelekan yang nemen boleh kita ucapkan apa? Subhanallah. Seperti Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Ketika badui itu apa? Ya kan, dia mengucapkan kalimat yang sangat tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan cara apa? Rasul menyebutkan tentang kebesaran makhluk. Ya. Tahu kamu siapa Allah? Tapi Rasul tidak menyebutkan Allah demikian, enggak. Tapi Rasul menyebutkan tentang arsy. Bahwa arsy Allah itu di atas seluruh langit. Dan dia seperti kubah, seperti atap. Arsy itu seperti atap yang menaungi seluruh makhluk, sedangkan Allah di atas arsy. Gitu. Maka di sini makhluk itu disebut dengan alam. Makhluk itu disebut dengan alam, tanda. Tanda yang menunjukkan kepada Al-Khaliq. Jadi keberadaan seluruh makhluk itu menunjukkan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang kita tidak mau memperhatikan keberadaan makhluk-makhluk itu. Nah. Atau bahkan kalau kita melihat satu kejadian, melihat satu makhluk, itu kita kadang terluput dari mendapatkan faedah. Terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, terjadinya perputaran siang dan malam, ya, terjadi gempa bumi dan sebagainya. Kita kadang-kadang dibelokkan oleh syaitan dari mengambil pelajaran untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itulah kejadian-kejadian yang sangat mudah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebetulnya apa? Pelajaran IPA itu, ilmu pengetahuan alam. Itu kalau kita bisa, ya, mengambilnya dengan baik, maka itu akan menjadikan kita kenal dengan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengenal kehebatan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan itu semua di Miftah Dari Sa'adah di jilid pertama. Itu masya Allah. Seandainya ada di antara kita yang bisa membuat buku IPA sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, silakan dirujuk di situ aja. Ditalhis, diringkas, kira kasih judul-judul, masya Allah, luar biasa. Sebab kalau buku-buku IPA yang ada pada hari ini itu hampa, hambar, tidak mengarahkan, tidak membimbing, ya, untuk orang yang belajar mengenal siapa Allah Ta'ala, bahkan mengarahkan kepada kekufuran. Naudzubillah. Ada yang sampai pada tingkat seperti itu. Tapi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah luar biasa. Wa fil ardi ayatun lil muqirin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Di muka bumi itu ada ayat-ayat yang menunjukkan siapa Allah. Ya. Juga pada diri kalian, pada badan kalian itu juga ada ayat yang menunjukkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang afala tubsirun. Kenapa kalian tidak melihat? Kenapa kalian tidak memperhatikan dan memikirkan kondisi fisik kita? Antum tahu jari antum kenapa 5? Kok gak 6? Atau gak 10? Satu tangan kenapa jarinya 5? Kenapa ada ruas-ruas jari? Nah, pernah mikir gak? Nah, kenapa dikasih kuku? Kenapa kuku ini mati rasa? Nah, coba kalau kuku itu ada rasanya, wah menderita gitu. Yakin, pol kita menderita. Ya kan? Kalau kuku itu ada rasanya, kan kuku tumbuh, harus dipotong. Wah, betapa menderitanya kita. Potong kuku itu penampok. Wah, sudah. Perkara yang menyiksa diri kita. Ya. Kalau enggak mau sakit ya harus keluar biaya banyak kan. Dibius dulu semua jari-jarinya kan. Coba. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim menjadikan apa? Kuku ini mati rasa. Enggak ada rasa. Jadi kita enak aja potong kuku. Dan kita ini diberi kuku itu nikmat besar. Coba kalau enggak punya kuku, antum gatal itu gimana garuknya? Ya kan? Antum gatal itu gimana? Kalau tanpa kuku gimana? Gini aja. Orang mantep terus. Nah ini yang seperti ini loh yang harus kita banyak sekali, masya Allah. Silakan ya merujuk ke Miftah dari Sa'adah jilid 1. Nah, jadi saya berharap ada di antara kita yang bisa membuat buku IPA merujuk ke situ, sehingga kita bisa mengenalkan anak-anak kita atau diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keberadaan para makhluk. Ya masya Allah ya. Terlepas saya enggak tahu siapa Harun Nasution. Ya Harun Nasution, Harun Yahya. Saya enggak tahu. Ya akidahnya kayak apa? Tapi karya-karya dia ya, itu masya Allah. Ya kan? Harun Yahya. Ya, untuk menjelaskan tentang rububiyah Allah Ta'ala itu masya Allah, itu mencukupi ya. Bagaimana makhluk ya, bagaimana lebah, tanaman dan sebagainya, masya Allah. Itu yang kita inginkan. Jadi tidak sekedar apa kita belajar ada makhluk hidup atau benda mati atau begini atau begini ya, tidak, tapi hendaknya kita mengarah ke sana. Ini tugas kita. Ya memang berat. Ya. Tapi seandainya ada yang bisa menulis, menyusun, masya Allah, ini amal jariah besar. Dipakai oleh anak-anak kaum muslimin. Nah. Ya, maka harus kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian juga dari kata wayhak ini menunjukkan bahwa apa? Berbicara tentang Allah itu merupakan perkara yang besar. Bicara tentang Allah merupakan perkara yang besar. Maka harus hati-hati. Tidak sembarangan kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada itsbat istiwa. Biasanya Allah beristiwa di atas arsy. Nah, Allah tinggi berada di atas arsy. Nah. Jadi hadis ini hadis yang sangat agung yang mesti harus kita perhatikan supaya kita bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Baik, mungkin satu sini al-ikhwah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dua hadis yang kita baca, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengenal Allah lebih kenal lagi sehingga apa? Ibadah kita menjadi lebih baik. Ya. Naam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.